ID. Oh, udah kok. Tulis. Misalnya. ID saya. Ini PDF. Ada, Mega minjem dulu absen. Misalnya science ya, misalnya. Materi kita ada di web, dan kemarin saya sore atau baru dapat email dari EduTech bahwasanya sudah di-create. Itu kenapa saya nggak membalas langsung dari email Pak Ketua Kelas, karena saya menunggu mereka membuat dulu baru saya sampaikan. Untuk dapat mengakses ke sini, maka dibutuhkan adalah email address dan email address user ID dan password. User ID dan passwordnya itu NIM dan date of birth, DDNMYY. Okay. Silakan dicoba apakah sudah bisa masuk atau ingat saya di kelas 11 sudah banyak yang bisa masuk. Jadi harapan saya sih sudah benar. Passwordnya DDMMYY. DDMMYY. Duh, saya nggak ada internet sih. Jadi di sini ada komentarnya, di sini ada sih. Jadi tentang first time login ini ada. Jadi ini dia. Default account detail untuk setiap user adalah NIM. Nah, NIM-nya ini kalau nggak salah, saya nggak tahu dia gunakan 6 digit di depan 0 atau 7 digit. Kemarin saya. Nggak, saya 6 ya. 6 digit di belakang. Kan NIM-nya sampai 5 kan? 5. Dan berarti tambahin 0 di depannya ada 6. Dan passwordnya adalah hari kelahiran. Misalkan kalau 1 Januari 1970, 01 01 1970. Silakan dicoba. Kalau seandainya ternyata masih belum bisa juga login, tolong email ke saya. Oke. Ada cara yang bisa dikerjakan sih, yang dikerjakan sendiri juga bisa, yaitu ketika kita punya login di sini, kita bisa forgotten your username dan password. Bisa masukkan username, di sini adalah menggunakan NIM-nya. Jadi 00066 berat 6 digit, kemudian tambah 5 digit tambahan yang lain. Atau yang kedua adalah masukkan email address-nya. Jadi kalau sudah ketemu misalkan NIM-nya itu 000. Bapak nomor NIM-nya berapa? 144977. Berapa? 144977. 1, Pak, itu 2. Oh, sorry. 144, ini ya. 0-nya 6 kali, kemudian 1447. Kalau di search, kalau dia benar, maka dia akan memberikan masukan sih. Kalau seandainya emailnya akan di-reset. Jadi dia nanti akan masuk ke apa, email address yang digunakan register. Oke. Okay. Mungkin saya akan login supaya tampak loginnya apa saja sih sebenarnya. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Pakai wireless ini. Pak, ada minta login, Pak? Gimana? Ada minta login. Coba minta login. Langsung masuk. Klik aja materinya, baru nanti ada login. Iya, baru. Oke, okay. User yang sudah di register ada beberapa. Sehingga saya sih sudah lumayan banyak sih, sudah ada 62 orang yang masukin. Ini ini adalah register yang ada dan ini username yang dipakai adalah yang ini namanya. Ini sesuai dengan yang ada di dalam sistem informasi akademik. Bila email ini salah, ya tolong di email menggunakan ini ada komentarnya mereka. Kalau seandainya salah, tolong kirim ke ADAK dibutuhkan emailnya. Tapi kalau seandainya mau email saya juga bisa. Saya sampaikan kepada orang yang kurang. Apa NIM-nya berapa digit sih? Nolnya 6 banyak banget. Oke. Untuk minggu depan saya ternyata tidak dapat hadir minggu depan. Ya, minggu depan saya enggak bisa hadir. Jadi minggu depan itu kan harus di live. Berarti yang pindah ke tanggal 7 Februari. Kemudian kuliah penggantinya itu karena kelas 11 sudah memilih tanggal 7, maka di kelas inilah tanggal 14 Februari. Mereka enggak sudah 14, ini Valentinian kan masalah itu kan. Ya, oke lah. Jadi terpaksalah Bapak Ibu Valentinian dengan saya di sini sampai agak malam gitu. Oke. Jamnya setelah kuliah. Kuliah jadi kita besok kuliahnya langsung dua kali. Nah, ada berapa? 14 Februari 14. Betul. Boleh pulang. Jadi kalau seandainya ada tugas ataupun apa silahkan, mumpung ada jam kosong silahkan. Kalau saya memang susah sih kalau untuk susah. Oke, semoga ini good news untuk Bapak Ibu sekalian. Saya soalnya baru tahu tuh acaranya baru tadi malam. Terus saya ingetin tahun tanggal 31 itu acaranya. Sementara saya ingat 31 jatuhnya hari Minggu. Jadi saya yang salah. Ternyata 31 jatuhnya hari Sabtu. Oke, okay. Urusannya panjang kalau nggak masuk, nggak datang urusannya panjang katanya. Jadi saya walaupun saya akan datang pagi sih, saya karena acaranya baru jam 12 atau jam 11 baru mulai, jadi saya akan sini mengajar mata kuliah baru kemudian berjalan. Bahan kita untuk hari ini, jadi untuk tanggal 24 Januari hari ini, itu adalah di 24 Januari media pembelajaran berbasis manusia. Oke. Dan bahannya ada di sini menggunakan mind map. Pernah menggunakan mind map? Mind map bisa dibuka dengan menggunakan MindJet ataupun Mind Manager. Jadi filenya nanti kalau di download, filenya judulnya MDP. Kemudian untuk membuka menggunakan mind map viewer. Jadi bisa masuk di manjat di sini, okay. Atau menggunakan yang free juga bisa, menggunakan free mind, ini bisa juga. Jadi file yang saya buat itu bisa ditampilkan menggunakan free mind juga bisa. Kalau yang di sini berarti milih yang viewer, mind manager, yang viewer aja cukup. Karena nggak dibutuhkan untuk yang apa kalau yang mindjet ini setahu saya free jadi yang pure free sini nggak ada viewernya, setahu saya ada viewernya aja ada sih. Jadi cari yang pure-nya. Ini setahu saya bisa jalan di Android, bisa juga di apps juga bisa. iPad susah, ya. Dibutuhkan yang cuma viewernya aja, nggak usah yang apa manajernya nggak usah, yang itu cuma piurnya saja. Bisa versi 6 atau versi 7 bisa aja. Nanti kalau bisa filenya terbuka seperti ini selesai. Yang 2009 ya, Pak. 2009 boleh, apa aja boleh. Viewernya aja. Viewernya aja. Mana bisa nggak? Ini baru sampai situ terus berhenti. Harus ini kayaknya. Harus pakai app. Nih suruhnya open lagi. Nggak bisa pasti. Tuh nggak bisa kan zip? Kalau zip saya nggak bisa. Dia zipnya zip khusus. Oke. Mari kita mulai kuliah kita. Jadi. Saya menggunakan mind map. Mind map itu artinya bisa memberikan gambaran tentang hubungan satu dengan yang lainnya dengan lebih baik. Topik yang akan kita diskusikan itu lokasinya di sini, media utilization. Oke. Dan topiknya semua ada. Jadi dari human based, print based, visual based, audio visual based, dan computer based. Jadi sampai di sini, computer di sini, kemudian kita punya UTS. Oke, jadi semua bahannya ada di sini. Ketika kita menggunakan mind map, di sini saya sebenarnya menunjukkan tentang hubungan dari media utilization sama instructional design dari penyelidikan sih. Jadi dari analysis need, selecting sequence content, developing license, dan kemudian baru menggunakan media. Dan setelah itu masuk dalam evaluasi. Kalau secara brief, saya ingin masukkan di sini. Dalam instructional design, maka kita menurut analysis need, di dalamnya kita analisis problem. Jadi masalah problemnya, kita bikin problemnya apa, source problemnya apa, komunikasinya apa, baru kemudian kita membuat domain analisis yang ada. Di sini kita buat identitas comprising domainnya, kemudian buat task-nya apa. Task itu bagian daripada license yang mau dibuat, dengan task di sini. Kemudian buat performance objektifnya seperti apa. Ini kalau dalam bahasa ini learning objective jadinya. Kemudian setelah itu kita membuat selecting sequence content-nya. Setiap task tersebut kita membuat sequencing yang mana yang digunakan, misalkan satu task ada prosedural atau misalkan dia transfer task misalkan. Kemudian kita buat juga objek tools yang digunakan, kemudian identifikasi sequence daripada main komponen dari task-nya, analyze target learner, analyze existing courses-nya, plan the project. Jadi artinya kita baru kerjakan pengerjaannya. Setelah dia selesai dengan analisis setiap task dan juga sequence dari major komponennya, maka kita baru bisa melihat lebih lanjut tentang misalkan supporting content-nya apa sih. Jadi sebenarnya supporting content-nya bisa untuk prosedural apa, misalkan supporting content-nya apa, allocated content modules yang ada. Dan dari sequencing itu, maka kita membuat developing lessons. Nah, kayaknya nih yang Bu Nancy banyak di sini. Lessons sih seperti apa sih harus dibuat. Dan setiap itu maka kita membagikan setiap konten yang ada dan memastikan perencanaan instruksinya, panel media selection seperti apa, practice test exam-nya apa, instructional major plan-nya apa, itu setiap skill ataupun yang digunakan. Misalnya application skill atau understanding relationship ataupun higher level thinking skill. Oke, jadi itu secara umum tentang urutan bagaimana dikerjakan dan kemudian setelah media, maka kita akan mulai dengan evaluasi. Dan evaluasi juga setahu saya bukan topik yang akan saya diskusikan. Di dalamnya ada conduct expert review, conduct one-to-one formative evaluation. Setahu saya yang masalah evaluasi ini ada Pak Samuel Lukas yang jagoan di situ, yang buat nanti kalau yang ambil TP ya ketemu dengan masalah evaluasi dengan dia. Tapi kalau nggak ambil itu ya nggak ketemu. Oke, masalah evaluasi dari instruction. Oke, jadi kita kembali kepada topik yang harus kita diskusikan tentang media. Dan dalam media sesungguhnya ada tiga konsep yang harus dikuasai, dan cuma tiga itu yang akan kita pelajari pada setiap kali topik yang akan dibahas. Jadi ada tiga, ada prinsipalnya ada cuma tiga. Jadi ada message design, interactivity dan attention focus devices untuk setiap media. Jadi untuk misalkan human base, maka nanti kita lihat yang dibahas dalam basis desainnya interactivity dan attention focus devices. Semua konsepnya itu aja yang perlu dilihat. Oke, kalau kita lihat seperti itu, message design interactivity, sama semua. Oke, jadi memang prinsip yang akan dibangun atau yang ingin didiskusikan cuma itu, dan menurut saya sudah cukup menjawab tentang semua aspek yang daripada media tersebut. Di dalam media utilization ini saya tidak membuat sesuatu menjadi lebih susah, jadi sederhana aja kita diskusikan apa yang sesungguhnya Bapak itu sudah ketahui. Kemudian saya cuma mengeksplor, mengeknowledge, memberikan penekanan yang penting apa sih sesungguhnya. Oke, dari prinsip dari satu media, kalau ada message design, interaktif, dan interaktif di basis, saya kira secara mudah kita tahu. Yang mungkin agak susah mungkin message design kali ya. Dan jadi kita mulai dari yang gampang dulu aja. Jadi dalam setiap media itu ada namanya attention focus devices, bahasanya keren, padahal artinya ya cuma bagian mana dari media yang menjadi pusat perhatian. Jadi karena setiap media itu pasti punya karakteristik gitu kan, dan karakteristik itu yang nanti yang didiskusikan dalam message design. Sementara bagaimana proses interak, bagaimana proses daripada learner ketemu dengan tutor, ketemu dengan learner, nah itu muncul dalam interactivity. Jadi interactivity bicara tentang hubungan ataupun komunikasi yang terjadi dengan menggunakan media dari tutor kepada learner, atau learner kepada tutor. Karena dia ketika dia menggunakan konsep interaktif media, maka harus ada informasi daripada learner ke tutor. Oke. Soal media yang dipakai, medianya adalah human, print, visual based, atau visual based, atau computer based. Bagaimana sesungguhnya interaktif message design tersebut dikerjakan? Yang pertama itu masalah prinsipnya. Jadi kalau kita lihat di sini prinsipnya ada tiga, maka di sini ada tiga juga yang kita membuat. Bagaimana memasukkan message design principles pada instruksi yang kita buat? Karena sebenarnya instruction message designer ya di sini cuma itu aja. Dan ada interactivity, ada attention focus devices. Kita mulai daripada message design. Bagaimana memasukkan message design pada instructional yang ada. Message design itu bicara masalah, tadi adalah masalah karakteristik daripada media tersebut. Jadi sekarang kita harus memasukkan message design tersebut pada instruksinya. Nah, pada instruksi yang kita buat itu sesungguhnya bicara tentang memberikan general information, kemudian membuat bridge, dan juga memberikan learner suatu perceived sense of control. Bagaimana sebenarnya learner dapat mengontrol apa yang dia bisa kontrol. Karena nggak semua bisa dikontrol sama dia. Oke, masalah dari general information daripada course. Jadi, ini ada hubungannya dengan tugas yang di lab setahu saya. Karena ini biasanya materi ini muncul setelah kita di lab. Cuma di sini saya akan berikan brief aja, karena ada Bapak itu kan diminta untuk menjadi student di teacher di sini dan menjadi student di kelompok yang lain ya. Jadi nanti untuk setiap materi yang mau dibuat harusnya ngikutin aturan yang ada di sini. Dimana misalkan sebelum dimulai nanti ada guidelines yang akan digunakan. Kalau namanya guidelines itu artinya boleh dilanggar ya. Jadi boleh aja dilanggar nggak masalah. Yang perlu kita lihat dari peran suatu general information dari satu course itu harus ada assisting organisasi dari new information. Saya selalu sampaikan kalau seandainya ada informasi baru itu baru akan bisa kita terima bila kita dapat mengasosiasikan informasi baru dengan informasi yang lama yang telah kita punyai. Kalau proses itu tidak dapat dikerjakan, maka informasinya itu akan hilang, nggak bisa diterna. Dan sebenarnya kalau di dalam pembelajaran, maka framework itu sangat penting. kalau misalkan saya belajar di IT misalkan ya, dari waktu ke waktu teknologi IT itu kan berkembangnya sangat pesat sekali. Jadi bisa setiap 6 bulan itu ada teknologi baru. Dan teknologi baru ini bisa menggantikan teknologi yang lama atau menjadi bagian dari teknologi yang lama, atau bisa juga sebenarnya gimana ya, dia selain menambahkan atau meng-enrich daripada sesuatu yang teknologi yang benar, memang benar dulunya juga nggak ada teknologi itu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Dan pada waktu kita belajar, sebenarnya yang dibutuhkan adalah framework daripada bagaimana belajar itu. Jadi saya lebih cenderung bahwasanya kalau yang pernak-pernik kecil itu nggak usah dipikirin, nggak usah diapalin secara detail. Karena yang penting itu adalah frameworknya. Nanti kalau kita bekerja pun, setahu saya, apalagi kalau programmer misalkan itu, itu detail programnya kayak apa, nggak usah, lihat aja contekannya banyak gitu kan. Tapi bagaimana kita menyusun suatu program, ah itu jadi masalah. Bagaimana kita menyusun suatu instruksi, itu masalah. Karena harus ada framework yang tepat supaya bisa menyampaikannya dengan baik. Oke, ini masalah framework penting. Jadi nanti akhir daripada kuliah biasanya itu udah masalah framework. Kalau masalah framework itu masalah filosofi, berarti ujian model saya itu bukan ujian model detail gitu, enggak. Ujian biasanya cuma masalah filosofikalnya, apa sih artinya itu, cuma itu aja sih. Kalau bisa jawab ya oke. Dan biasanya sih bisa sih. Buktinya belum ada yang enggak lulus sih. Belum ada, kecuali dia ngulang 3 kali, itu pernah kejadian. Kasusnya tuh dia bukannya enggak lulus, bukannya saya ngasih nggak lulus, tapi dia nggak mengerjakan tugas sehingga dia nggak lulus. Kalau gitu kan saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Orang nggak ngerjakan UAS, masa saya kasih lulus? Kan agak susah. Atau dia nggak ngerjakan tugas kolaboratif misalkan. Ya, kalau gitu ya saya juga nggak bisa ngasih lulus juga. Karena 35% itu besar ya. Jadi kalau saya 35% nggak dikerjakan, agak susah. Oke. Yang penting daripada suatu course itu adalah menginformasikan goals sama expectation. Nah, ini saya pertanyaan saya. Apa bedanya ekspektasi sama goal? Goal tujuan. Expected itu adalah ekspektasi, harapan. Jadi artinya harapan dan tujuan. Ah, itu kan terjemahannya aja gitu loh. Tapi sebenarnya mana yang lebih besar? Goal. Goal lebih besar ya? Jadi artinya begini, saya targetnya adalah ke suatu tempat. Maka untuk dapat ke tempat itu ada beberapa par atau beberapa threshold atau beberapa tahapan yang saya expect harus bisa sampai di situ. Jadi kalau kurang daripada ekspektasi biasanya nggak lulus ya. Tapi kalau sampai goalnya rasanya sih agak susah. Benar-benar goalnya tercapai 100% agak susah. Tapi minimal ekspektasi atau harapannya itu bisa nyampe. Oke. Dan guidelines yang disampaikan untuk membuat suatu information tersebut itu adalah kita bisa menggunakan konsep namanya big picture. Jadi salah satu alasan kenapa saya menggunakan mind map ini adalah supaya bisa menampilkan big picture-nya. Gambaran besarnya itu apa sih? Karena ketika kita nggak tahu gambaran besarnya, ada kemungkinan kita akan tersesat. Jadi nggak tahu arahnya kemana dan harus diberikan direction. Di sini ada provide direction yang terakhir ini memang harus disampaikan sih. Jadi setelah kita mau kesana, semua setuju ya kesana. Kalau seandainya kita nggak agree dengan arah tujuan tersebut, tentunya akan jadi masalah dalam perjalanan itu. Oke, biasanya untuk membuat supaya orang tertarik, maka kita harus sampaikan kenapa dia penting. Jadi kalau seandainya mata kuliah saya nggak penting, ya udah tenang aja lah, itu nggak dibutuhin kok. Nanti juga kerja nggak dipakai. Saya yakin kalau saya membuka kuliah saya dengan, oke, kita akan belajar sesuatu yang wasted, kita nggak usah pelajari sesungguhnya. Saya yakin nggak ada yang belajar. Nggak ada, ya udah nanti aja lah itu. Okay. Jadi pasti akan dimasukkan untuk kenapa itu informasi penting. Kemudian membuat juga general information itu akan memberikan stimulus thinking tentang konten kita kira-kira tentang apa sih. Oke, kalau masih ingat, kita akan belajar interaktif media itu sampai di level apa ya? Menurut taksonomi Bloom. Pernah belajar yang taksonomi Bloom kan? Sampai di mana? Kan levelnya yang paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau berapa sih? Saya nggak tahu levelnya berapa. Kalau create, saya expect adalah sampai create, sampai mengerjakan, sampai analisis, sampai itu pembelajar mengerti. Apa? Sampai belajar mengerti. Target saya sih kalau seandainya di dalam mata kuliah saya itu adalah sampai saya mengerjain mahasiswanya sampai belajar tentang bagaimana LMS modul itu digunakan kan, sampai do levelnya, sampai mengerjakan. Jadi bukan cuma sampai knowledge tapi sampai tahu tuh kayak apa sih. Itu kenapa nanti ada tugas-tugas yang misalkan merekam suara, kemudian membuat apa, karena memang levelnya yang diharapkan sampai itu. Cara yang bisa digunakan, kita menggunakan graphic organizer misalkan, dan salah satu organ produksi menggunakan mind map ini. Jadi ada holistic structure daripada new knowledge yang mau dimasukkan tersebut. Oke, itu adalah masalah general information daripada suatu course. Ada pertanyaan sama ini? Ya. Satu tugasnya kita harus mampu membuat mind map sendiri. Enggak, mind map itu cuma sekali ini aja. Yang saya harapkan adalah karena nanti Bapak Ibu kan diminta untuk jadi student, jadi teacher, jadi student. Nah, saya ingin benarkan punya experience tentang bagaimana sih sebenarnya meng-create suatu materi di Moodle yang seperti yang saya gunakan itu. Sampai di situ. Sampai jadi teacher kayak apa sih? Kalau itu sudah berhasil dirasakan, saya sih ya. Jadi kita sebagai pengajar bisa menggunakan fasilitas ini untuk mengajar kan? Iya betul. Betul. Sepertinya sesungguhnya saya memaksa sih menggunakan. Tapi Pak, ini kan modulnya kan udah ada. Jadi kita hanya mempraktekkan saja gitu ya. Iya, nggak membuat dari scratch kan? Jadi sudah ada, tinggal pakai gitu loh. Dan double klik jalan. Teknologi sampai situ aja. Gak usah buat codingnya kayak apa. Enggak. Itu nanti orang IT yang buat. Oke. Kemudian di sini kita harus membuat namanya bricks. Bricks itu bicara masalah active learner participation. Karena jika teorinya bilang rule-nya adalah 7 plus minus 2 unit information at one time. Jadi kita kemampuan kita itu sampai 9 unit dan minimum 5 unit. Jadi ini ada level daripada pengetahuan yang ada, informasi. Dalam satu waktu kita cuma bisa sampai 9 unit. Jadi kalau seandainya bisa melihat plat nomor langsung hafal, wah itu hebat itu. Biasanya kalau kita lihat plat nomor kendaraan yang selalu diingat apanya dulu? Depannya. B atau apa jenisnya gitu. Terus kemudian digitnya, informasi ada berapa sih kalau plat nomor itu? 4. Yakin cuma 4? Angkanya maksimal 4 yang tengah. Depannya ada B, ada bisa AB, ada BE, berarti ada 2 depan ya. Kemudian di belakang ada? 3. Jadi jumlahnya berapa jumlahnya? 9 ya. Jadi ada 9 informasi yang bisa langsung dimasukkan dalam sekali waktu itu ada. Yang sebenarnya di awal kita udah tahu platnya merah atau kuning atau hitam, sebenarnya udah ada informasi itu juga ya. Karena secara informasi visual itu bisa lebih dari satu informasi dalam satu gambar bisa muncul. Kemudian rules yang digunakan, breaks itu membagi-bagi, memotong-motong informasi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membagi suatu kompleks problem menjadi sesuatu yang dapat dimengerti. Jadi sesuatu yang kompleks itu dapat dibangun dengan sesuatu yang simple. Dan orang kalau sudah bisa mengajar dengan cara yang sederhana sesuatu konsep yang kompleks, itu berarti dia cukup mengerti. Tapi kalau ada orang menjelaskan sesuatu yang sederhana aja sudah sangat susah, berarti dia gak mengerti sesungguhnya. Jadi harusnya dia bisa menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan cara yang sederhana. Biasa yang digunakan, gunakan analogi biasanya. Dan analogi yang bisa digunakan itu sederhana. Itu kenapa menurut saya sih, kenapa sih si Tuhan Yesus itu mengajarkan menggunakan konsep parables ya? Itu karena menurut saya sih dia menggunakan analogi yang sederhana supaya kita dapat mengerti. Dan tentunya ini banyak sekali persepsi daripada parables itu. Ada yang bilang parables itu bisa diartikan lebih dari satu arti, tapi menurut saya itu cuma satu aja yang bisa dikerjain sih. Jadi jangan melihat parables itu dari beberapa sudut gitu. Karena biasanya disalah arti. itu personal opinion sih. Bukan ya. Oke. Saya ingin menanyakan masalah learner participation itu ada dua kemungkinan, namanya inductive participation sama deductive participation. Apa bedanya? Inductive dari khusus ke umum. Itu yang mana? Induksi. Kalau deduksi? Sebaliknya. Dari umum ke khusus. Dari kejadian-kejadian umum untuk menyimpulkan suatu. Oke. Kalau saya mengartikan gampang aja sih, deduk itu artinya bahasa Inggris artinya mengurangi ya. Jadi artinya kalau seandainya saya dari beberapa kasus macam-macam kemudian saya simpulkan, itu berarti termasuk deduk participatory. Contoh perintah deduk participatory adalah tolong simpulkan dari apa yang telah kita pelajari. Nah, itu deduction. Tapi kalau seandainya saya memberikan contoh memberikan pertanyaan adalah berikan contoh kasus induktif participation. Nah, itu termasuk induktif. Karena saya berikan contohnya. Saya sudah bilang kasusnya itu induktif participation. Nah, tekniknya ya berikan contoh. Jadi artinya sudah diketahui yang khususnya kemudian dikasih yang umumnya. Jadi gampangnya begitu sih. Kalau saya deduktif berarti menyimpulkan, kalau seandainya induktif memberi contoh. Oke. Kemudian masalah selanjutnya itu masalah sense of control. Di sini masalah role, masalah bagaimana sense of control daripada pembelajar terhadap suatu media itu sangat tergantung dari fleksibilitas atau freedom yang diberikan oleh media tersebut. Jadi misalkan kalau seandainya saya menggunakan frame base, apakah di situ ada kebebasan? Atau pertanyaan saya, mana yang lebih bebas? Kalau seandainya menggunakan human base system atau frame base system? Untuk learner sebenarnya mana yang lebih tinggi freedom? Human. Alasannya? Bisa ditanya kapan saja. Feedbacknya bisa langsung. Terus masalah freedom loh, kebebasan daripada pembelajar. Kalau pada waktu menggunakan human base, learner boleh nggak tertidur? Boleh nggak learner membaca yang lain? Agak susah ya. Tapi kalau seandainya kita menggunakan brain base, maka sesungguhnya freedom itu lebih besar dari learner. Karena author kalau suatu buku itu tidak akan membatasi kalau bukunya dia itu dibaca dari belakang ke depan, boleh aja kan? Atau misalkan dia baca dari depan, kemudian di tengah, kemudian terserah. Artinya sebenarnya user ataupun learner itu diberikan kebebasan untuk mengontrol media itu dikontrol oleh dia. Sementara kalau kita menggunakan human base, itu humannya itu yang maksudnya yang menjadi angkernya atau tutornya itu lebih mengontrol informasi yang ada dan bisa oke, sekarang kita belajar apa, rasanya itu yang ngatur adalah humannya. Kalau buku kan nggak diatur. Jadi masalah berapa freedom yang dipakai itu kita melihatnya bukan dari sisi bukan dari sisi pengajarnya tapi dari sisi pembelajarnya. Oke? Jadi kita berikan freedom untuk supaya learner bisa mengontrol pembelajaran tersebut. Itu bukannya linear sama itu Pak? Sekuensial. Itu bedanya apa sih? Linear sama sekuensial. Enggak sama yang Bapak jelaskan tadi tentang freedom base sama human base. Kalau itu seandainya di buku printednya dokumennya memang dia itu sekuensial ya. Itu kalau nggak lihat kan bisa keturunan nanti masalahnya. Suaranya nyamuk harus ditangkap. Baik, jangan. Tapi sebenarnya benar-benar nyamuk sih mengganggu. Oke. Maaf untuk interupsi yang terjadi. Oke. Wah, ini ngikutin aturan nggak ya? 7+2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Jadi masih oke, hikmah ini panjang aja sih. Oke, masalah persif kontrolnya itu di bagian mana saja sih? Yang pertama itu masalah scope. Apa yang akan dipelajari? Bisa nggak media itu memberikan kebebasan? Oke. Kalau misalkan medianya menggunakan visual based, bisa nggak kalau scope yang dipelajari itu berbeda misalkan? Atau misalkan tadi yang dimasalahkan masalah sequence, urutan pembelajarannya. Apakah saya harus belajar itu dari bab 1, habis itu bab 2, bab 3, dan seterusnya? Atau boleh saya lompat-lompat? Itu merupakan bagian daripada perception self control yang ada. Urutan bagaimana dia mengontrol atau urutan bagaimana dia pembelajar, itu sangat tergantung daripada media yang dipakai dan juga tergantung ide daripada instructional designer yang mau kayak apa. Ada buku yang misalkan dia memberikan masukan, kalau seandainya sudah beginner, kalau sudah advance, mulailah dengan chapter berapa langsung, boleh. Kalau seandainya dia expert, malah terserah mau mana yang mau diambil, terserah. Tapi kalau beginner, biasanya dia dikontrol misalkan, mulailah dari chapter 1, chapter 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Itu aturan-aturan yang muncul. Jadi di sini masalah strategi itu jelas. Jadi bagaimana kita membuat dari setiap media itu punya perceived sense of control yang berbeda-beda untuk learner-nya. Strateginya saya kira kalau seandainya di computer based sama di print based atau audio visual based tentunya strateginya beda dan bagaimana cara mengerjakannya juga beda. Oke, ada beberapa aturan yang menarik misalkan bahwasanya masalah learner. Jadi learner itu kalau sudah di train maka dia itu punya efektivitas lebih tinggi. Dan juga misalkan ability. Kalau orang dengan high ability, jadi learner dengan high ability itu justru harus dikasih kebebasan supaya dia bisa mengempaskan dengan kecepatannya dia yang dia inginkan. Dia bisa kontrol sendiri. Karena biasanya yang punya high ability learner itu punya kemampuan untuk mengatur dirinya. Itu kenapa dia harus diberi kebebasan. Sementara less capable atau ineffective learner itu bagusnya diatur. Nah itu sama dengan pembicaraan saya waktu beberapa yang lalu. Kalau seandainya muridnya itu pinter, sebenarnya gurunya itu gak ngaruh. Dia akan jalan sendiri. Jadi di kelas ini saya mengasumsikan begitu. Saya ini sebenarnya ngajar gak ada bedanya gitu loh. Karena semua saya kasih topik sudah ada di situ, silakan dibaca. Rasanya sih nanti saya tinggal tanya aja pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, oh berarti ada yang gak ngerti gitu kan. Tapi kalau ada pertanyaan, berarti saya masuknya semuanya harusnya sudah mengerti gitu. Asumsi. Tapi rasanya sih susah saya mengasumsikan itu. Alasan utamanya sih begini sih, kalau saya bilang. Karena ini kuliahnya cuma Sabtu. Jadi sementara hari yang lain itu pasti punya kegiatan yang lebih penting daripada belajar itu. Soalnya ini saya benar. Soalnya udah pengalaman beberapa kali sih. Jadi bahan-bahan yang saya punya walaupun sudah dari awal bahannya ada di situ ya. Nanti pada akhirnya tuh pada hari terakhir baru besok mau ujian kayaknya baru diklik-klik gitu. Baru klik, oh ya baru dikerjain. Enggak apa-apa sih. Masih lebih baik sih karena termasuk high ability learner. Terserah kapan mulainya. Yang penting waktu ujian bisa jawab kan? Iya. Kalau bisa di-download nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau pakai iPad kayaknya nggak bisa. Kalau Windows bisa? Oke. Berarti dia masih agak ini sih. Agak, dia memilih temennya. Agak diskriminasi. Iya, diskriminatif dia. Oke, mungkin masalahnya main program main manajernya belum install. Setahu saya main manager itu bisa diinstall di iPad bisa. Nggak bisa juga? Pakai OS-nya apa? Windows. Apanya yang nggak bisa di-download? Tadi mungkin viewer. Download itu bisa sih. Habis itu install program viewernya baru bisa nanti dibuka. Kosong. Wow, kalau kosong ini baru berita. Ini kalau diklik ada tuh? Ada tuh. 55 kilo aja, Pak. 55,2 kilobyte ya. Kecil kan? Kecil sekali. tinggal di save aja dulu ya. Di save, oke. Okay. Ada kok. Terus install viewer. Iya, tapi dia nggak pakai viewer. Viewernya harus diinstall dulu. Viewernya harus diinstall dulu baru bisa jalan. Iya, kalau nggak dia otomasi buka zip. Oke. Okay. Setelah masalah ability learner ini, kita juga melihat masalah control by incorporating. Bagaimana cara memberikan sense of control, caranya bagaimana? Choice untuk review mana yang mau dibuat atau membuat incorrect response misalkan langsung dikasih tahu, atau membuat juga kapan akan mulai dan kapan akan selesai. Nah ini saya ingatkan aja sih, nanti kan di tugas kolaborasi itu kan Bapak Ibu diminta untuk membuat 4 sesi. Nah, sesi itu kan mulainya kapan, akhirnya kapan sudah diketahui. Nah, coba Bapak Ibu pikirkan bagaimana cara membuatnya supaya untuk usernya, untuk learnernya juga suka, untuk teachernya juga suka. Yang perlu saya sampaikan, karena beberapa kasus yang lalu itu mereka membuatnya tiap minggu baru ada materinya. Jadi ada banyak student yang dari kelas berapa itu mereka saling menyerang sih. Menyerangnya tuh kok soalnya kok nggak bisa dikerjain gitu. Kenapa? Karena dia waktu dia login sudah overdue. Jadi di dalam sistem Moodle ini dapat membuat kapan dia tampil, kapan dia off. Jadi begitu dia udah masuk sebagai student, waktu belum waktunya nggak tampil, setelah waktunya juga nggak tampil. Nah, dia loginnya di luar daripada yang diharapkan. Waktu dia bilang nggak ada kerjaan kok, Pak. Tapi sebenarnya itu ada ketika dia loginnya persisten sesuai dengan yang diharapkan oleh instructional-nya. Jadi biasanya dia, kemarin waktu itu di chat solusinya disampaikan, learner diminta atau student diminta untuk login setiap minggu misalkan. Nah, cuma ternyata itu susah juga. Jadi nanti tolong membuatkan course yang atau session yang dipakai supaya membuat learner-nya suka, Bapak juga suka sebagai teachers-nya. Soalnya kalau gak ada yang mengerjakan, nanti kerjaan teachers gak ada ya. Dia cuma lihat, oh gak ada yang masuk gitu. Oke, itu masalah bagaimana bikin intermediate works yang ada. Kemudian masalah high attitude learner, more responsible. Jadi artinya memberikan masukan supaya user itu lebih bertanggung jawab. Setahu saya sih, kalau di S2 saya gak terlalu khawatir dengan itu sih. Kenapa? Karena saya yakin di sini nggak ada yang S2-nya harus diperintahkan oleh orang tua, kamu harus sekolah ya. Nggak ada kan? Walaupun saya menemui ada juga kasus sih. Jadi magister yang lain, itu ada anak yang dia bilang, Pak, saya ini harus ngambil S2, Pak. Kalau nggak, izin menikah tidak muncul. Jadi dia alasannya ngambil itu karena kalau nggak dia nggak ngambil S2 dia nggak boleh nikah masalahnya. Mas, jadi dia kepaksa lah. Gimana? Mas kawinnya ijazah S2. Oh gitu ya. Wah saya nggak tahu deh. Tapi cewek masalahnya dia. Bukan cowok. Kalau cowok kan mungkin lebih mas kawin gitu. Oke. Jadi masalah update mas responsibility saya kira nggak ada masalah karena di learner-nya. Tapi tentunya masalah ketika kita berpikir masalah media yang lain, misalkan penggunaan komputer digunakan untuk anak SD misalkan. Nah itu agak ada pro and kontranya sih. Karena kalau di Google sendiri, jadi orang di Silicon Valley, itu saya pernah baca, anak daripada Google, yang bekerja di Google, itu tidak membolehkan anaknya memegang komputer sampai kelas tertentu. Jadi setelah itu baru boleh pakai komputer. Padahal mereka tinggal di Silicon Valley, yang dimana tempatnya itu sangat, teknologi sangat cepat berkembang. Mungkin menurut saya, mungkin ya memang perlu sih supaya dia belajar yang normal kayak apa sih baru belajar komputer. Oke, itu masalah persistence control daripada sense learner yang dipakai. Itu adalah bagian daripada message design. Kemudian kita masuk pada interactivity. Nah, dalam kasus interactivity, maka ada sequence of interactivity yang harus terjadi. Nah, interaksinya itu seperti ini. Ini saya berikan satu-satunya yang kasih nomor karena urutannya nggak boleh dibalik. Nomor satu, tutor mengkomunikasikan informasi pada learner. Nah, masalah tutor mengkomunikasikan pada learner, itu sebenarnya tergantung medianya ya. Jadi bisa medianya, kalau media tertentu, ya pada prinsipnya dia ada satu komunikasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Kemudian learner akan merespons tentang informasi tersebut, dan kemudian respons tersebut akan dipelajari oleh tutor atau oleh sistem yang memberikan masukan tersebut. Kemudian dia memberikan lanjutannya apa. Setelah itu baru learner akan belajar lebih jauh. Jadi untuk pada setiap kasus, business consultant interaction-nya diawali dengan si tutor dulu, kemudian setelah itu learner akan melanjutkan tergantung optimal pace yang dia inginkan. Oke, itu masalah interactivity, dan guidelines-nya adalah seperti ini. Bisa digunakan problem center design, di mana dimulai dari suatu learner masalah problem, kemudian ditanyakan, dan ini adalah tugas terberat daripada dosen. Itu adalah menanyakan pertanyaan, membuat pertanyaan selesai. Jadi salah satu tugas yang harus dikerjakan, selain dia harus membuat semacam apa screening informasi apa sesungguhnya yang harus disampaikan atau harus dibutuhkan oleh learner tersebut. Cara membuat assess learner need dan prior knowledge-nya itu, misalkan dia menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menstimulit prior knowledge. Tadi teorinya bilang kalau seandainya kita nggak bisa menggabungkan ilmu yang lama sama ilmu yang baru, ilmu tersebut akan hilang, yang baru tersebut. Dan setahu saya pernah dengar juga ada studi sih, kalau waktu kita tua gitu, ternyata informasi yang lama itu yang muncul, yang baru malah nggak muncul. Jadi kalau misalkan dulu belajarnya bahasa ibunya Hokian misalkan, kemudian setelah dia yang tua justru bahasa itu yang muncul. Jadi kalau dia kondisi enggak, itu balik seperti itu. Kalau ditanya teman SD-nya siapa, dia bisa jawab semua. Tapi ditanyain teman kamu waktu kuliah siapa, enggak ada yang tahu. Nah, itu mungkin masalah dari temporal memorinya dia. Jadi di dalam memori itu ternyata ada urutan memori ya. Jadi memori yang makin lama itu yang di awal itu akan bekasnya lebih panjang daripada yang barusan ditambah. Jadi kalau seandainya kita bisa mendapatkan informasi yang lama terus digabung dengan informasi baru, itu kenapa informasi yang baru ini bisa nempel. Oke, jadi penggunaan interactivity itu kita bisa menggunakan stimulate thinking yang ada. Jadi problemnya supaya orang berpikir, kemudian setelah itu kita membutuhkan additional information, dan juga ada relevant practice activities yang lain. Jadi supaya bisa menjawab pertanyaan dari di awal, bagaimana cara mengakses kebutuhan tersebut. Biasanya berdasarkan current level understanding yang ada, maka dibuatlah aktif. Nah, ini yang paling bisa membuat adaptasi paling bagus adalah human. Sementara yang lainnya itu makin susah. Kalau buku itu bisa nggak terjadi adaptasi? Bisa sih, cuma panjang prosesnya. Jadi misalkan kalau kita menemukan kesalahan daripada kesalahan ketik atau tulis atau informasi dari suatu buku, itu kita bisa sampaikan kepada autornya. Cuma bagaimana author itu dapat memperbaiki, rasanya itu agak susah. Dia bisa membuat edisi satu, kemudian ada edisi yang kedua, tapi bagaimana dia dapat membenarkan edisi satu yang sudah dibeli sama orang yang lain kalau dia nggak beli edisi duanya. Jadi itu ada semacam untuk membuat current level understanding yang dipakai, kemudian dimasukkan untuk membuat opportunities untuk merubahnya lagi, itu ada kendala ketika kita menggunakan brain-based system. Kalau yang paling gampang ya menggunakan human-based. Jadi kalau saya salah, maaf ya tadi salah, yang benar begini, bisa kan? Kecuali kalau profesor saya bilang, oke, saya punya buku, dan saya punya handout, dan saya punya tatap muka. Yang paling tinggi adalah tatap muka, dia bilangnya. Jadi kalau seandainya saya bilang salah, berarti semua dua itu salah. Jadi kalau misalnya dia udah nulis buku, terus dari buku dia nulis handout. Jadi kalau ada buku memang handout, kalau ada perbedaan yang benar adalah handout. Nah, handout itu bisa di-authorize sama dia waktu dia di oral, waktu dia bilang ini salah yang benar, ya. Berarti ini udah selesai. Nah, sementara print base-nya itu susah banget betulinya kan. Jadi itu adalah masalah perbuatan tersebut. Oke. Kemudian masalah opportunities untuk membuat learner itu juga kita perlu pikirkan. Opportunities untuk berinteraksi itu teorinya bilang jangan kebanyakan. Jadi kalau terlalu banyak itu malah terjadinya distraksi nanti. Jadi secukupnya saja. Jadi instruksi bagaimana instruksi yang dikerjakan, dan tentunya harus ada juga guideline monitoring yang terjadi. Dan kalau mungkin tanyakan learner tentang akses sendiri bagaimana performance atau knowledge base yang dia punya. Nah, kalau self-assessment itu menarik kan. Jadi kan dia tahu sebenarnya apa, tapi harus ada guideline, jadi self-assessment. Kalau sendiri self-assessmentnya nggak ada guideline-nya, jadi susah juga. Itu masalah interactivity. Sekarang masalah terakhir, masalah attention focus devices. Instruksi seperti apa sih? Contohnya misalkan penggunaan volume atau brightness. Nah, jadi contohnya di sini, ini kan kalau waktu saya klik, ini kan muncul ya. Nah, ini contoh bagaimana brightness itu terjadi. Kalau saya nyerah dulu, saya kira kalau saya berteriak tentunya semua kaget gitu kan. Kalau saya berbisik-bisik, semua tertidur misalkan. Tapi nggak ada masalah sih itu. Maksud saya, ketika kita menggunakan attention focus devices dengan benar, maka biasanya akan membuat interaktivitinya ataupun apa course-nya itu jadi lebih baik daripada kalau seandainya kita nggak mampu menggunakan. Highlight tools yang dipakai misalkan menggunakan arrow ataupun blinking ini tentunya dalam kasus komputer ya. Kalau manusia nggak punya arrow sama blinking nggak punya ya. By default jadi kalau di sini bisa contohnya seperti itu. Kemudian masalah kompleksiti internet pada peak interest ini tentunya harus integrasi kompleksitas yang ada supaya interest itu tetap, karena awal daripada informasi itu adalah information getting, attention getting pada awal, jadi harus ada attention dulu baru bisa masuk. Tapi kalau sama sekali tidak tertarik ya tentunya akan ya lewat dulu aja. Jadi attention focus devices bagaimana? Contohnya misalkan penggunaan guidelines untuk komputer, misalkan menggunakan kursor, blinking, kemudian ini anjurannya dia jangan overstimulate, nanti akan terjadi distraction. Misalkan presentasi yang menggunakan banyak sekali animasi, apalagi animasinya itu nggak ada hubungannya sama yang dipresentasikan, cuma karena bagus aja sih. Jadi ada muter-muter, nggak ada bunganya sama ini presentasinya. Itu saya yakin itu distraksinya banyak. Okay. Atau dia bicara tentang suatu teknologi A, gambarnya itu beda gitu loh. Dengan yang maksudnya dia komputer canggih, yang ditampilkan komputer jadul. Itu udah jadi masalah misconception yang cukup canggih itu. Jadi tulisannya adalah Super Cray. Yang muncul adalah gambarnya komputer mainframe yang tahun kapan gitu. Langsung salah tentang bagaimana attention focus devices dari image yang salah, jadi nggak selaras dengan informasi yang mau disampaikan. Oke, sudah berarti selesai penjelasan general. Sekarang tinggal kita masuk pada topik kita hari ini tentang human based system. Waktu kita masih cukup kan ya? Kita sampai jam berapa? 45 menit lagi. 35 menit lagi. Cukuplah 35 menit. Oke, 35 menit lagi kita akan selesai. Masalah human base. Human base ini termasuk secara overview itu adalah oldest medium. Dalam artian dia sebagai medium yang paling tua. Karena waktu kita belajar dulu pertama kali ketemu dengan manusia ya. Menurut bapak orang tua ataupun yang mengasuh kita itu adalah yang di mana oldest mediumnya ada. Dan modelnya adalah face-to-face communication. Ketika dia menggunakan face-to-face communication, maka sesungguhnya kita belajar tentang masalah verbal sama non-verbal yang ada ya. Dan ada konsep direct monitoring dan influence. Saya yakin akan sebagai guru, kalau mengajar di kelas misalkan, kemudian setiap kali dia tanya, nggak ada yang menjawab, itu gurunya bete pasti. Nggak pasti tuh, tanya, nggak ada yang jawab, nggak pasti bete. Karena sesungguhnya ketika guru dia membutuhkan face to face, dia membutuhkan feedback yang human juga gitu loh. Atau kalau misalkan gurunya itu ada juga kan model dosen, saya pernah ngalamin sih. Dosen saya itu datang bawa kertas, bawa buku, terus dia mencatat gitu kan. Mencatat, kita suruh catat aja gitu loh. Penjelasannya nggak ada. Sebenarnya terakhir daripada kuliah, ini apa yang dipelajari ya? Kan ada bukunya. Iya, tapi terjemahnya juga salah dia bilangnya gitu loh. Jadi ya dia menulis dalam bahasa Indonesia, ya, teksnya bahasa Inggris, dia menulis dalam bahasa Indonesia gitu kan. Kesannya dia menerjemahkan di sini, padahal salah yang terjemahnya. Jadi saya bilang, ya itu salah yang diajarin. Jadi itu masalah yang dari, itu juga menjengkelkan untuk pembelajarnya. Harusnya kan waktu ditanyain juga menjawab, gimana caranya. Oke, okay. Emotional tone jelas sekali, gampang dipakai untuk di human. Dan memang kalau kita belajar secara emosi, jauh lebih baik daripada kalau seandainya. Jadi kalau saya berharap sih, sampai berdarah-darah gitu kan. Jadi istilahnya daripada kita, kalau ada istilah kalau seandainya ngerjakan tugas akhir sampai menangis darah gitu kan. Wah itu baru tugas akhirnya kayaknya perfect gitu kan. Karena bingung kerjain. Sampai gak tahu lagi apa yang mau dikerjain. Oke. Okay. Human role itu sangat mudah berubah. Dan tingkat fleksibilitas daripada human base itu tinggi sekali. Oke, mari kita masuk dalam business design. Saya Yugo biasanya. Oh, Pak Yugo. Yeah. Itu incorporated atau corporated jadi apa? Apa tuh? Emotional tone easily incorporated atau corporated? Incorporated. Harusnya gimana? Maunya? Enggak, salahnya gimana? Enggak, saya nanya aja sih. Incorporated tapi apa? Termasuk di dalamnya. Jadi gampang sekali emosi itu gampang masuk di dalamnya. Tone itu emotional tone itu artinya kita kalau seandainya baru suka ngajarnya kan bagus. Tapi kalau seandainya baru bete gitu kan ngajarnya kan suka-suka. Jadi artinya sebenarnya itu emotional tone itu gampang seperti itu. Jadi ketika kita belajar dari human base itu kalau waktu kita bisa tahu sih, oh ini dosen kita baru happy nih, tanggal muda soalnya. Atau misalkan kita tahu nih dosen ini kayaknya sudah baru masalah nih, sudah tanggal muda kenapa masih masalah juga gitu, kelihatannya kayaknya wajahnya ditekuk misalkan. Saya juga nggak tahu gimana cara nekuknya. Wah ini kan orang ada istilah wajahnya ditekuk gitu. Tapi kita tahu bahwasanya ada emosional di situ ada. Dan kalau seandainya ada pembelajaran, misalnya pembelajaran di mana kita memasukkan faktor emosi, itu biasanya akan membekas lebih lama daripada kalau emosinya nggak terbawa di situ. Jadi kalau misalkan, kenapa tadi bilang kalau sampai belajar sampai nangis-nangis misalkan gitu, wah itu biasanya lebih panjang sih memori yang tertinggal. Jadi kalau ya sama seperti saya berikan informasi aja waktu itu, kalau seandainya dari dosennya itu mana yang lebih kita ingat, dosen yang biasa-biasa saja atau dosen yang baik hati sekali atau dosen yang jahat sekali misalkan gitu, atau yang nyebelin sekali, saya yakin yang biasa-biasa itu lewat sih, nggak terlalu diingat. Tapi kalau sudah sampai membuat ini kesel banget sama dosen ini, pasti diingat sampai gimana ceritanya dulu, wah gimana dia masih hidup. Itu kan masalah emosi. Oke, Mr. Design, di human base itu ada dua kemungkinan, apa dua karakteristik yang menarik dari human base itu adalah masalah problem centered design dan juga Socratic questioning. Problem centered itu bicara masalah kita belajar dari problem, yang kedua Socratic lebih luas dari itu. Oke, mari kita lihat satu-satu. Kita bisa mengkonstruk suatu informasi itu dari permasalahan yang ada. Jadi konstruk round problem, kemudian learner harus menyelesaikannya. Dan ini konsep kalau seandainya kita menggunakan problem center, ini termasuk induksi atau deduksi? Induksi. Kalau pelajar fisika atau matematika, biasanya kasih rumus, gitu kan? Kemudian dikasih soal, gitu kan? Nah, berarti bentuk induksi. Induksi apa deduksi? Deduksi. Yang masalah itu adalah bagaimana kita memformulasikan problem. Itu adalah tugas terberat daripada dosen atau pembelajar. Bagaimana kita memformulasikan, karena persoalan untuk topik yang sama itu bisa setiap orang beda-beda, setiap itu beda. Kemudian skill yang dibutuhkan juga beda. Kayak misalkan ini masalah daripada standarisasi ya. Kalau misalkan yang orang matematika belajar tentang kalkulus sama orang teknik yang lain belajar kalkulus, apakah kalkulusnya itu sama? Bisa beda. Jadi itu masalah daripada kebutuhan skill daripada yang dipakai itu beda. Jadi tergantung kita mau targetnya di mana. Tapi kalau seandainya objektifnya sama, maka seharusnya materinya sama. Jadi saya bilang kalau seandainya kasus di universitas yang ada misalnya mata kuliah umum misalkan, sebenarnya seharusnya kalau objektifnya sama, itu harusnya bahannya sama. Nggak peduli dia ada orang mana, nggak ada peduli. Sebenarnya objektifnya sama, harusnya sama. Oke. Kemudian di sini problem center juga kita harus membuat attention masalah knowledge. Kenapa sih pelajaran itu penting dan bagaimana sesungguhnya itu diaplikasikan? Karena kita cenderung nggak mau masuk ke filosofi area. Philosophical area itu susah. Tapi kalau seandainya applied, lebih gampang. Walaupun applied itu pilihannya jadi lebih detail, lebih susah. Tapi itu lebih mudah dimengerti. Daripada kalau seandainya kita bicara masalah level knowledge yang high level thinking, ataupun sesuatu yang tidak dapat kita cerna dengan gampang gitu. Nah, atau kita mencari bukti di secara fisikalnya agak susah gitu. General exploration-nya ini adalah membuat namanya unconstrained exploratory. Itu kenapa konsep daripada discovery learning itu adalah kalau kita bisa membuat orang itu seakan-akan menemukan ilmunya dia sendiri atau yang dia pelajari itu mungkin kemudian itu akan lebih efektif lebih lama. Dan kita tadi sudah beberapa kali bahas masalah assist daripada learner relating new knowledge dan prior knowledge yang ada. Kemudian ada juga masalah forming internalization mental, bukan revolusi mental. Kalau ini internalized mental. Intinya adalah setiap orang punya background sendiri-sendiri dan bagaimana dia mencoba memasukkan informasi baru itu tergantung bagaimana dia membuat internalisasi dalam dirinya sendiri. Dan setiap orang itu beda-beda. Jadi itu topik yang sama, satu orang yang sudah pernah belajar sama yang belum pernah belajar sama sekali tentang area itu tentunya beda cara membuat internalisasi. Kemudian untuk problem center maka kita harus mencari similarity dan juga difference supaya bisa tahu bedanya apa sih. Dan dimaksudkan keep analogi itu simple in beginning, memang harus dibuat sesederhana mungkin. Analogi yang sederhana kalau nggak dapat diterima, apalagi yang susah gitu maksudnya begitu. Jadi kita harus memastikan kalau analogi, dan analogi itu yang sering masalah adalah analoginya nggak tepat gitu. Memberikan contoh, tapi contoh itu nggak sesuai dengan yang ini dibicarakan. Itu lebih susah lagi menerima. Jadi harus membuat anak sebagai learner, sebagai tutor, itu harus mencari analogi yang lebih pas dan dimengerti. Dan masing-masing generasi itu punya analogi yang berbeda. Dan saya, kalau kita kan agak sedikit beda kan, atau sama ya. Maksudnya beda umurnya nggak jauh beda gitu. Jadi, kalau saya ngajarin anak saya mungkin susah sih. Bahasa OKM-nya dia lebih banyak dari saya. Jadi saya harus belajar bagaimana sebenarnya dia menerapkan bahasa tersebut. Karena bahasanya kalau sama, nyambung. Kalau bahasanya nggak sama, nggak ada. Feedback jelas, masalah correct sama incorrect, straight thinking solution 4, itu dibutuhkan supaya bisa langsung diketahui dan problem center itu membutuhkan itu. Jadi kalau seandainya kita belajar dengan cara memecahkan masalah, maka masalah-masalah tersebut harus dikasih tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kalau seandainya kita menyelesaikan masalah fisika, selesai ngerjain nggak tahu benar atau salah, ya kita nggak belajar. Kita harus sampai tahu, ya ini hasilnya segini ya. Nah, terus oh ya benar berdasarkan itu. Dan kita bisa menggunakan graphic representation. Nah, nanti kita lihat ada beberapa contoh representation problem yang bisa digunakan. Kemudian ini masalah guidelines-nya. Kemudian problem multiple complex. Konteks itu bisa kita buat dalam bentuk yang sederhana sampai yang paling susah. Jadi kalau problem center design itu dimulai dari sesuatu yang mudah. Habis itu makin lama makin susah gitu kan. Pada suatu saat sangat kompleks dan akhirnya nggak bisa jawab. Nah, ketika nggak bisa jawab, jangan berhenti di situ. Turunkan lagi kompleksitasnya supaya bisa ngerjain lagi. Setelah itu baru close. Kalau seandainya lesson plan-nya itu berakhir dengan sampai mentok, nggak ada jawabannya, terus di close, maka yang temporal memory terakhir yang dilihat adalah susah. Jadi dia berakhir dengan, wah ini pelajarannya susah. Begitu kita dapat persif bahwa saya itu susah, besok lagi kalau belajar, kita udah punya masalah, ini susah. Padahal sebenarnya itu gampang, misalkan. Tapi karena sudah punya asumsi bahwa saya itu susah, jadinya lebih panjang lagi. Oke, jadi perlu dilihat masalah learn knowledge itu juga berikan new problem and solve masing-masing kita menampilkan. Itu tentang problem center design. Kasus yang kedua itu tentang masalah Socratic. Socratic ini sama dengan Socrates ya. Jadi idenya dari dia. Dan pertanyaannya kalau yang problem center itu kan ketahuan, benar salah. Nah, kalau di Socratic ini nggak ada benar, nggak ada salah. Karena pertanyaannya nggak bisa dijawab secara hit or miss proses, nggak bisa. Pertanyaan itu jawabannya selalu benar, cuma benarnya jadi ukuran tentang seberapa kita learner itu mengerti tentang persoalan yang ada. Jadi pertanyaan yang model seperti apa yang kita bisa gunakan, ya kita mulai klarifikasi tentang konsep atau problem questions yang ada. Idenya kalau guidelines-nya adalah menggunakan heuristic question. Heuristic artinya secara menyeluruh, dan dia ada konsepnya namanya adalah contoh misalkan seperti ini. Bagaimana sesungguhnya self-directed work teams be used with company to improve productivity? Ini pertanyaan cukup susah jawabnya. Kenapa? Karena kita harus membuat analisis, men-share juga, menganalisis dengan evaluate, dan terakhirnya membuat sintesa. Nah, komputer itu levelnya cuma bisa sampai share, analyze, evaluate. Synthesize itu agak susah, komputer. Komputer tiba-tiba membuat sintesa. Sintesa itu artinya membuat sesuatu yang baru dari informasi. Kalau kita sebagai manusia, gampang ya. Dikasih dua kejadian, suruh membuat kejadian yang berikutnya atau membuat prediksi selanjutnya itu bisa. Ada BW sama BW sama BG ya. Nah, kita langsung tahu ini ada hubungannya enggak gitu kan. Ada BG, ada BW. Kemudian ada lagi siapa lagi? Kak, barusan aku baca di detik katanya wakil KPK yang lain ditangkap juga gitu ya. Aku bilang, oh, ini maunya apa sih? Ya memang tidak ada manusia yang perfect, itu memang enggak ada sih. Tapi di kesananya mau ngapain gitu. Itu yang saya enggak ngerti. Heuristik itu bukan artinya urut mundur, Pak. Heuristik. Jawaban yang diberi, saya kan kalau dulu belajar matematika atau algoritma itu heuristik kan. Dari itu jawaban yang udah ada, yang dikasih tahu itu urut mundur. Urut maju juga boleh kok, nggak harus mundur. Heuristik tuh kalau yang saya tahu, identify heuristic question tuh artinya saya sebenarnya menanyakan sesuatu yang lebih philosophical. Jadi kalau heuristik, dia misalnya heuristic equation misalkan, berarti ada satu kasus dan kasus ini bisa diselesaikan, kita meng-link antara ini ke sini, ke sini, ke sini, jadilah kurang ini. Nah, inilah heuristik. Jadi kita misalkan menyelesaikan masalah ini, masalah misalkan self-directed work team can be used with company to productivity, dikatakan heuristik karena kita harus mendefinisikan dulu apa yang kita tahu tentang productivity, apa yang kita tahu tentang work teams, apa yang kita tahu tentang self-directed. Nah, dari situ baru kita bisa menghubungkan, oh, kalau begitu self-directed seperti itu, work team seperti itu, kemudian yang ada productivity, ada company, berarti karena productivity setiap company berbeda-beda, berarti kita harus mendefinisikan dulu. Nah, kemudian baru kita bilang, oke, berarti bumi-nya begini. Nah, itu heuristik. Jadi kayak dikumpulin dulu, baru jadi satu. Iya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu ini, dan jawaban kita itu langsung menunjukkan seberapa kita mengerti permasalahan yang ada. Kalau misalkan saya nggak ngerti tentang productivity, misalkan saya ngerti cuma Bob Teams dan Select Directives, maka productivity ini cuma saya ambangkan aja jawabannya. Jawabannya nggak langsung jawabnya ya ketemu nggak gitu kan, bukan suatu nilai. Kalau misalnya fisika dan problem center jelas hasilnya 5 atau 10, 3 tuh ada salah misalnya. Tapi kalau di sini nggak bisa. Dan masalah teknik yang bisa dipakai, ini masalah cuma tekniknya aja, kita bisa gunakan untuk di dalam satu grup yang besar atau grup yang kecil, kemudian setelah itu karena ada beberapa orang yang ternyata lebih confident kalau grupnya kecil ya. Mungkin kalau di grup yang besar dia takut kalau diketahui kalau dia itu pinter gitu lah. Jadi di grup kecil aja dia bisa. Oke. Di sini kita lihat juga bagaimana masalah one to one ataupun learn ini sangat ditentukan sih. Jadi kita bisa gunakan untuk learn, bisa menggunakan cooperative work atau one to one ataupun independent bisa digunakan. Oke, itu tentang masalah message design. Kemudian kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu masalah interactivity. Human ini mempunyai konsep interactivity yang paling baik. Interaktivitinya sangat baik. Jadi sebagai ideal opportunity interaction. Dan di situ ada konsep mental, di situ ada juga. Jadi karena belajar tentang masalah, kalau kita ada eksperimental, ada mental, eksperimental, di situ ada konsep problem yang diselesaikan. Maka ini sangat mungkin kita membuat banyak pilihan yang lain sih. Masalahnya kenapa ya human itu paling bagus, ya menurut saya sih karena human itu lebih cocok diajar oleh human. Kalau seandainya dia diajar oleh komputer rasanya sih belum kejadian setahu saya sih, dari awal cuma langsung komputer rasanya susah, walaupun di film Argo atau filmnya apa itu ada ya, ada yang nonton film itu nggak, yang robot yang serba bisa suruh ngasuh anak, sedang hebatnya aku berpanggil. Tapi itu sangat teoretikal, menurut saya sih cuma kartun aja. Okay. Mental eksperimental dan creative problem solving adalah sangat mungkin, dan guidelines-nya adalah, kita lihat di sini, nah ini. Kita harus memulai dari lecture topics yang ada. Kemudian kita develop instructional presentation, termasuk di dalamnya informasi tentang apa yang harus learner tahu. Jadi, want to learn to know, jadi ini sangat tergantung daripada kalau kita bilang learn objective sebenarnya. Learn objective-nya apa? Kemudian kita bisa menggunakan presentasi ataupun kapan interaksi akan terjadi. Dan guidelines yang disampaikan, misalkan kita juga membuat apa sebenarnya informasi yang ingin kita peroleh dari learner. Setelah itu kita harus memastikan juga bagaimana sesungguhnya interaksi tersebut dikerjakan. Dan paling penting itu adalah memastikan diskusi poinnya itu apa sesungguhnya. Ini sebagai closing point. Tanpa ada closing point tersebut, maka sesungguhnya diskusi yang sudah ngalor itu nggak jelas itu, saking banyaknya yang perlu didiskusikan, akhirnya kita nggak bisa tahu sebenarnya paling penting apa. Tugas dosen adalah membuat closing point ini. Kecuali memang nggak bisa didiskusikan, nggak ada poinnya gitu. Nah itu beda ceritanya. Tapi dalam kuliah saya, atau mata kuliah yang saya sekarang ini cuma ada 3 yang harus dikuasai sih, yaitu cuma ada masalah message design, interactivity, dan attention focus design. Cuma 3 itu aja yang perlu dikuasai. Discussion point-nya semua sama. Oke, masalah contohnya, ini ada beberapa contoh untuk lecture. Ada yang interactive lectures itu banyak sekali. Yang nggak tahu yang mana ya? Ninety-nine second lecture, vale. Sama sih, dari tahun ke tahun selalu jawabannya itu sih. Oke, nanti kita lihat diskusi satu. 99 second lecture itu adalah meminta untuk learner mengorganisasikan informasi dan mempresentasikan dalam 99 presentation, 99 second. second. 99 second itu artinya 1,5 menit. Kalau 99 ya memang bisa tepat 99 gitu. Ya itu bisa-bisanya aja sih Red. Supaya kelihatan menarik. Kalau di sini 100 second atau 120 second, kenapa enggak dibilang 2 menit aja gitu kan. Tapi kalau 99 QQ itu kan yang menarik. Oke. Itu adalah, jadi idenya adalah cuma kita meminta untuk partisipasinya adalah oke, sekarang kita udah belajar selesai, tolong simpulkan apa yang kita pelajari, waktu Anda adalah 99 second. Kurang lebihnya 99 second lah waktunya gitu kan. Oke. Kemudian ada juga kasus namanya cartoon lecture. Nanti Bapak Ibu akan merasakan sih. Karena ada tugas yang akan saya minta untuk mengerjakan menggunakan model cartoon lecture ini. Idenya, kalau kartun itu kan sebenarnya gambar, kemudian ada balonnya, ada balon suaranya atau balon totnya dia. Kalau seandainya langsung garis lurus berarti tot, kalau seandainya kalau pikiran nggak ada bulat-bulatnya gitu kan. Nah, itulah pemikiran yang nggak ada suaranya gitu kan. Jadi di sini ada opportunity untuk merubah space atau novelty yang ada ataupun membuat yang paling gampang komen, membuat caption daripada kartun tersebut. Jadi caption itu bisa dirubah tergantung kebutuhan yang topik yang akan kita diskusikan. Gambar kartunya sama, komentarnya bisa beda-beda, bisa ceritanya bisa beda-beda. Tergantung dari apa yang ingin kita diskusikan. Mungkin itu kan jadi tugas untuk pertemuan kita waktu visual base kali ya. Jadi ada kartun yang bisa dibuat. Jadi kita modifikasi dari dialognya. Ya, modifikasi dialognya. Oke. Okay. Soal OAS ada. Boleh, kayaknya boleh juga saya buatin. OAS ya mintanya ya. Oke. Okay. Take home berarti, Pak. Iya, Pak. Take home, Pak, berarti. Take home. Saya sih enggak buat take home. Biasanya ujian saya adalah on apa? Boleh gunakan komputer boleh. Tapi nggak boleh connect internet, cuma itu aja sih. Terus diketik boleh, ditulis tangan boleh. Boleh cek Wikipedia apa? Nggak boleh kan internet. Nggak boleh. Dia punya lokal. Oh, punya lokal. Semua dimasukin di situ. Ya, yeah. Semoga jawabannya ada di situ. Okay. Rasanya kalau Wikipedia nggak jawab sih. Okay. Kemudian bisa juga, saya pernah juga menggunakan structure debate. Nah, structure debate itu harus ada dua kubu yang saling menyerang gitu ya. Tapi kalau seandainya debat presiden, oh saya setuju dengan presiden, wah itu nggak menarik. Namanya debat itu harusnya apapun yang terjadi, saya punya pendapat lebih baik daripada dengan kamu gitu loh. Artinya kan gitu. Nah kalau terakhirnya saya, jadi sekarang ada pro sama kontra. Nah ini akan jadi kasus kalau seandainya yang pro atau kontra ini bilang sebenarnya saya itu pro sebenarnya sih. Itu kan agak susah. Bukan masa lalu, ini sekarang juga kejadian masalahnya gitu. Jadi itu kejadian pada waktu saya di kelas saya. Itu ada satu topik saya buat untuk diskusi sebagai debat. Maksudnya saya itu supaya mereka harus punya dua pendapat yang berbeda. Walaupun kenyataannya sebenarnya mereka itu sama pendapatnya gitu. Tapi karena role play-nya nggak berhasil, jadi hari ini bilang sebenarnya saya setuju dengan, oh, udah langsung habis tuh nilainya itu kan. Oke. Okay. Ini masalah lectures ini bicara masalah ada apa lectures yang menggunakan bantuan, jadi ada pas nanti kita bisa juga gunakan ada semacam apa kertas dituliskan untuk buat ada istilahnya job itu bisa tentunya ada tim. Ada yang gunakan apa tulang ikan ya atau menggunakan fishbone atau menggunakan yang model-model yang lain atau tangga ataupun apa ada juga bisa digunakan. Tangga ulat. Kemudian dari comprehensive lectures bisa digunakan juga ini masalah responsibility dari social knowledge jadi ada people yang kemudian mencoba responsible teaching solution yang lainnya atau bisa juga konsep yang namanya team quiz lecture. Nah ini mau ya. Maksudnya fishbone apa maksudnya ke anak tadi? Fishbone, job aid, tulang ikan, apa? Job aid itu, job aid lecture itu bisa misalkan ya, saya punya minta kepada student untuk menganalisis problem tersebut dengan diagram tulang ikan, fishbone diagram. Fishbone, ya nanti ada kuliahnya kita pelajari. Nanti ada saatnya kita biar Facebook diagram itu kayak apa, dan kemudian saya minta untuk Bapak Ibu mencoba menjawabnya dengan Facebook diagram. Ada diagram itu macam-macam kan? Nah, bisa mind map, memetakan seperti yang saya gunakan mind map. Ada juga diagram yang lain, misalkan gunakan pro kontra, misalkan gunakan previous then, itu bisa juga SWOT analysis teman-teman. Atau gimana? SWOT analysis teman-teman. SWOT analysis bisa juga. Itu diagram bisa menggunakan 4 gitu kan, kuadrannya ada 4, termasukin apa aja bisa. Atau bisa menggunakan apa proses, misalkan diagram proses. Jadi ini setelah ini apa-apa bisa. Nah, itu tergantung kita, itu termasuk job quiz. Jadi kita minta dosen, mahasiswa ataupun tutornya learnernya mengerjakan, tetapi kita berikan semacam kertas panduan untuk mengerjakannya. Nah, kertasnya itu bisa bentuknya macam-macam. Kalau demo itu kan gampang ya, demonstration discuss antara encourage learner participation atau role play. Ini bicara masalah stage dari role play, volunteer, kemudian role play ada major point-nya didiskusikan, kemudian outcome disummarize. Kalau yang biasa ya participatory lecture seperti ini. Saya pernah lihat seminar yang menarik sih. Jadi seminar itu, dalam seminar dia selalu membawa samurai. Samurai panjang gitu dibawa. Dia pindah ke sana cerita sesuatu, kita lihat. Waktu dia jalan ke belakang itu kita lihat semua kan. Terus di depan lagi, ke depan, kegiatan lagi. Sebenarnya samurai itu sampai pada akhirnya nggak dibuka sama sekali. Karena digunakan sebagai attention getting daripada dia sebagai presenternya. Dia bilang, ini adalah contoh bagaimana samurai ini dapat menjadi pusat perhatian. Nggak jadi, bukan distraction. Padahal nggak pernah dipakai. Kalau AK-4 ini, Pak. Sepi langsung ruangan. Iya. AK-4 itu. Boleh juga. Sayangnya saya cuma punya miniaturnya. Oke, itu masalah seperti ini. Oke, topik kita terakhir itu masalah attention focus devices. Ini tadi sudah disampaikan bahwa si attention focus devices itu sangat beragam dan sangat fleksibel fokusnya digunakan. Jadi manusia ini paling gampang sih mengubah fokus. Jadi kita bisa, contoh yang attention focus devices dari kita ya masalah suara tentunya, non-verbal paling banyak juga. Guidelines-nya saya kira kita harus mengalokasikan isu tentang relevan learner yang dibutuhkan. Jadi bagaimana sesungguhnya learner dapat menggunakan new information tersebut, guidelines yang dipakai. Kalau kita menggunakan suatu attention focus devices, jangan lupa untuk menyampaikan apa yang penting dari hal tersebut. Jadi jangan sampai kita salah arah atau tidak tahu sebenarnya yang penting itu yang mana. Karena misalkan kalau kita mengerjakan banyak hal ya, dalam satu waktu kita mengerjakan banyak hal, tapi kan ada orang yang punya kecenderungan yang agak aneh. Contohnya saya ingat ceritanya ada seorang fisikawan gitu ya. Dia diminta untuk nonton pertunjukan drama. Selesai pertunjukan drama, yang dikomentarin sama dia bilang, orang ini mengangguk berapa kali, itu yang jawaban dia itu. Kemudian dia menggerakkan tangan ke kanan berapa kali, ke kiri berapa kali, itu yang dicatat sama dia. Karena dia nggak diberi pembekalan apa sesungguhnya attention yang paling penting dari para player tersebut. Oke, ini udah. Berarti attention focus device sudah dipelajari. Dan artinya juga human based sudah selesai saya sampai. Sorry. Oke. Pertanyaan masukan? Ayam minus 7 minus 7 plus minus 2 itu. Maksudnya satu apa ada kuantan. Kuantan. Enggak terlalu pas sih kalau udah, enggak terlalu pas dalam waktunya seperti apa sih, enggak. Yang pasti dalam satu display gitu, itu satu display itu berapa banyak informasi yang kita harapkan. Jadi informasinya bisa lebih dari 9, tetapi kita bilang yang penting itu apa sih di situ. Jadi kita yang justru sebagai tutornya itu yang bilang, yang perlu dilihat tuh ininya aja, yang lainnya membingungkan gitu. Karena mungkin kalau terlalu banyak. Karena terlalu banyak juga nggak akan bisa masuk. Jadi misalkan kalau seandainya kita lihat buku misalkan gitu ya, dimunculkan highlightnya ini aja yang dibutuhin, yang lainnya nggak usah dibaca dulu. Semua perlu nggak? Perlu. Tetapi pada saat itu informasi yang perlu apa itu yang dibutuhkan. Kayak misalkan kita main game itu loh, main game itu kan juga banyak sekali pilihan ya, banyak sekali keluaran, tapi yang kita butuhkan apa sih? Nah itu cuma maksimal sampai 9. Ya, kalau begitu berarti kalau misalnya katakanlah presentasi itu dia tidak perlu banyak gambar dan sebagainya, semakin banyak informasi semakin banyak, semakin membutuhkan. Ya, oke. Okay. Ada yang punya komentar? Bener nggak kalau seandainya kita presentasi bagusnya dikit aja gambarnya? Setuju? Kalau saya setuju sih. Jadi presentasi itu gambarnya nggak usah banyak-banyak sih. Apalagi gambarnya itu tidak menyambung sama yang mau dipresentasi, apalagi kayak gitu. Bagaimana kalau itu digunakan sebagai penarik attention? Bisa, tapi seberapa banyak, asal jangan sampai jadi distraction aja. Jadi kalau saya sebagai distraction itu masalah. Jadi objektifnya tidak tercapai. Jadi kalau misalkan saya punya apa gambar presentasi gitu kan, kemudian yang menarik itu kan ada kerangka jalan itu kan, pernah lihat nggak presentasi ada kerangka orang jalan itu? Tapi yang disusulkan tentang orang hidup gitu kan. Jadi itu distraksi jelas itu. Atau misalkan yang sederhana itu yang apa power team, ada itu kalau power presentasi itu kan ada yang setiap kali kita buka ada semacam gitu kan. Nah itu kalau sekali sih baik sih. Tapi kalau terus-menerus, nggak menarik. Kita 3 kali udah bosan kalau lihatnya. Jadi itu jadi disrupsi. Lagi pula kalau misalkan kita menggunakan PowerPoint yang dasarnya aneh-aneh, nanti kita pelajari lebih jauh. Dasar aneh-aneh ternyata nggak perlu juga sih. Karena informasi PowerPoint itu, menurut saya sih ada aturan-aturan umumnya. Walaupun saya pelajari juga, ada 2 konsep yang mendasar sih. Kalau waktu saya kuliah di Inggris dulu, itu presentasinya itu menurut saya kayak semacam kertas ditampilin semua gitu loh. Karena menurut dia, presentasi yang baik itu adalah yang self-explanatory. Sementara saya bilang kalau di Amerika, pointernya itu cuma pointer 1, 2, 3 gitu aja. Topiknya ini, ya udah, yang didengerin apa? Yang ngomong ini yang didengerin. Nah, itu gimana pro dan kontranya? Jadi tetap ada beberapa yang bilang gitu, ada yang juga. Tergantung apa yang disampaikan kali, Pak. Kalau orang art, dia banyak gambar. Kalau orang... Enggak juga tuh. Enggak selalu begitu gitu. Jadi ada model orang yang juga presentasi, misalkan orang ekonomi misalkan. Dia menjelasin itu, ada dosen ekonomi sih. Yang dia buat slide-nya, itu adalah cuma pointer daripada apa yang harus dia omongin. Semua yang mau diomongin sama dia, ya dia omongin langsung. Jadi pointer ya jalan sendiri. Saya pernah juga lihat presentasinya orang India sih. Dalam suatu conference gitu, dia bilang, kamu lihat aja sendiri presentasi saya akan ngomong yang lain. Jadi ini presentasi running text, jalan sendiri gitu. Tapi yang diomongin dia, ya tentang itu, tapi tidak selalu tepat tentang apa yang diomongin itu. Nah itu juga, saya bilang, wah aneh juga tuh bilangnya. Presentasi kok dia bilang, kalian bisa lihat presentasi saya, sementara saya jelaskan yang menurut saya penting aja. Jadi karena waktunya mungkin dia cuma butuh punya waktu sekitar 5 menit atau berapa menit presentasi dia. Dan dia bilang kalau seandainya di presentasi mengikuti presentasinya dia nggak bakalan selesai. Jadi dia cuma bilang yang penting dari presentasi adalah poin-poin. Oke. Ada lagi pertanyaan maksudnya? Jadi saya cuma ngingetin aja bahwasanya minggu depan bisa pulang lebih cepat. Kalau nggak ada yang kayaknya sih nggak ada yang bisa menggunakan, kecuali Pak Markus bisa menggunakan ya. Saya belum kontak Pak Markus juga. Pak Markus ngajar juga kan? Tapi kalau saya lihat tugas rasanya sih nggak mungkin sih tidak gitu cepat. Soalnya saya baru tahu semalam sih. Jadi untuk depan saya sih agak susah gitu. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah kosong. Dan kita baru akan ganti itu tanggal 14 Februari. tanggal 7 kita bertemu di lab. Oh iya, ganti hari sama Pak Markus. Pak Markus ngajar sana, Pak, gak bisa. Pak Ansar yang kesamaan ya? Setelah di sini ke sana. Oke, gak bisa. Bu Nancy juga gak bisa sih. Lulus tapi nggak